حق الله على الأمين قرية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طيب seperti biasa sebelum kita lanjut kita persilahkan kepada ikhwah yang menghafal matannya. Baik. Siapa yang lain? Mana Abu Aisyah? Kak. Thank you. Baik. Ala ridullah, ridullah. Qara. Termasuk syirik adalah beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah, beristighatsah dan berdoa kepada selain Allah itu syirik. Itu syirik. Baik, pertanyaannya, bagaimana dengan kaumnya Nabi Musa? Nabi Musa kaumnya, ketika Nabi Musa masuk ke kota Mesir, Nabi Musa melihat ada dua orang berkelahi, yang satu dari kelompoknya Fir'aun, yang satu dari kelompok Nabi Musa. Maka fastaghathahu alladhi min syi'atihi, maka kelompok Nabi Musa karena merasa kuat lawannya, maka dia beristighatsah. Dia beristighatsah kepada Nabi Musa, minta bantuan kepada Nabi Musa karena dia sudah terbesar, lawannya kuat. Maka Nabi Musa menolong dia dan meninju lawannya sampai mati. Nah, pertanyaannya, Syekh mengatakan termasuk syirik beristighatsah kepada selain Allah. Tadi dalam ayat itu, ya, kaumnya Nabi Musa beristighatsah kepada Nabi Musa. Nabi Musa lakukan. Bagaimana dengan ayat itu? Syekh mengatakan syirik ketika kita beristighatsah ketika ditimpa bahaya, maka kita mohon bantuan kepada orang agar menolong kita. Itu namanya istighatsah. Nah, Syekh mengatakan syirik. Bagaimana dengan ayat tadi? Bagaimana ayat tadi? Apakah salah Syekh? Atau bagaimana? Gimana? Tayo. Ya. Syirik ketika apa? Ketika orang yang dimintai istighatsah tidak ada di tempat. Satu. Apalagi? Lanjutkan. Tidak mampu melakukan. Nah di sini Nabi Musa mampu kan? Nabi Musa mampu, kemudian Nabi Musa ada di tempat. Nah makanya ini tidak syirik. Jadi yang syirik itu adalah ketika yang dimintai itu tidak ada di tempat, atau sudah mati, atau tidak mampu melakukan. Itu yang syirik. Tapi selama dia mampu melakukan, ada di tempat, hadir dan masih hidup, maka tidak ada masalah. Itu bukan syirik. Paham ya? Nah, kita lanjut. Wa qawluhu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini ayat juga berkaitan dengan istighatsah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fabtaghu 'indallahi rizqa." Maka mintalah kalian, wahai kalian mintalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala rezeki. Nah, di sini penulis menyebutkan ayat, memotong ya, potong ayatnya. Disebutkan pertengahan ayat, tidak disebutkan dari awal ayat. Ya, Al-Syeikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala dalam syarahnya mengatakan, "Law ata al-mu'allifu bi awwal al-ayah, wa innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa lakana awla." Kata Syekh Ibn Uthaymin, jika seandainya penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu menyebutkan awal ayat, maka itu tentu lebih bagus. Jadi penulis di sini hanya menyebutkan potongan ayat. Syekh Ibn Uthaymin mengatakan, jika seandainya penulis menyebutkan ayat dari awal ayat, maka itu tentu lebih baik. Nah, ayat sebelumnya, ayat sebelumnya yaitu innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Ayat sebelumnya ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang kalian ibadahi selain Allah, orang-orang atau sesuatu yang kalian ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu la yamlikuna lakum rizqa, mereka itu tidak bisa sedikit pun memberikan rezeki kepada kalian. Ini ayatnya, ayat sebelumnya. Mereka yang kalian ibadahi itu tidak bisa, tidak punya sedikit pun rezeki untuk dia berikan kepada kalian. Maka karena mereka tidak punya kemampuan untuk memberikan rezeki kepada kalian, maka mintalah, maka mintalah rezeki itu hanya di sisi Allah. Mintalah rezeki itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayatnya ya, ini ayatnya awalnya. Baik. Dan ini ayat ikhwan dan akhwat sekalian, ini berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Ini kaitannya dengan Nabi Ibrahim. Dan ini ayat ya adalah salah satu ucapan Nabi Ibrahim, khitab Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Di antara dakwahnya, seruannya Nabi Ibrahim kepada kaumnya yang mana mereka adalah penyembah-penyembah berhala, ini di antaranya. Nabi Ibrahim berkata kepada mereka penyembah berhala, innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya yang kalian ibadahi itu, patung-patung itu yang kalian ibadahi selain Allah, la yamlikuna lakum rizqa, mereka itu tidak punya sedikit pun rezeki, tidak sanggup sedikit pun untuk memberikan rezeki kepada kalian. Ya, bagaimana mereka bisa memberi rezeki kepada kalian, dirinya saja diberi rezeki. Ya, bagaimana bisa patung-patung itu bisa memberikan rezeki kepada kalian? Kok kalian minta kepada patung itu rezeki? sementara dia tidak punya sedikit pun. Jangankan memberi rezeki, patung-patung itu sendiri kamu beri makan. Kamu yang rawat dia, kamu yang pelihara dia, kamu yang dan seterusnya. Ya. Jadi ini sebuah yang diberikan kepada mereka. Maka kata Nabi Ibrahim, karena mereka tidak punya kesanggupan untuk memberi rezeki kepada kalian, maka mintalah rezeki itu kepada orang yang punya, kepada pemilik rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fabtadu 'indallahi rizq. Maka mintalah rezeki itu kepada yang memiliki rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di sini ya, di dalam ayat ini disebutkan dengan susunan fabtagu 'indallahi rizqa. Disebutkan dengan susunan fabtagu 'indallahi rizqa. Harusnya susunan ayat fabtagu rizqa 'indallah. Harusnya begitu. Susunan ayat yang sebenarnya ya, harusnya apa? Fabtagu rizqa 'indallah. Ya. Tetapi di sini susunannya bagaimana? Indallah didahulukan baru rezeki diakhirkan. Paham ya? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman fabtagu 'indallahi rizqa. Harusnya bagaimana? Fabtagu ar-rizqa 'indallah. Harusnya begitu. Kenapa berubah susunan ayat? Kenapa berubah? Karena ada faedah. Ada faedah yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Apa faedahnya? Faedahnya adalah al-hasad. Faedahnya adalah al-hasad. Sebab ahli balaghah, ahli bahasa menyebutkan bahwa ketika ada sesuatu yang harusnya dia di belakang, kemudian dia di depankan, harusnya indallah itu di belakang kan? Fabtagu rizqa indallah. Tapi di sini indallah ditarik ke depan. Fabtagu indallahi ar-rizqa. Kenapa demikian? Karena kata mereka ahli balaghah, ahli bahasa, sesuatu yang asalnya di belakang kemudian ditarik ke depan, maka itu bermakna al-hasar, pembatasan, pengkhususan. Ya. Maka makna ayat apa? Rezeki itu hanya ada di sisi Allah. Ya, maka mintalah rezeki itu hanya kepada Allah. Kenapa? Karena rezeki itu hanya ada di sisi Allah, tidak ada pada makhluk rezeki. Dipaham ya maknanya? Kalau kita mengatakan ar-rizqa indallah, rezeki di sisi Allah, ya boleh kita pahami rezeki di sisi Allah, tapi ada juga di sisi makhluk. Tapi ketika kita mengatakan indallah rizqa, hanya di sisi Allah itu rezeki, tidak ada pada makhluk. Paham ya? Ya. Kalau rezeki itu hanya di sisi Allah, maka seharusnya kemana manusia minta rezeki? Hanya kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah itu rezeki. Paham ya? Nah. Kemudian rezeki di sini, ya selama ini kita selalu memahami rezeki itu ya dalle, ya masalah memahami rezeki itu dalle. Nah, kalau bukan dalle bukan rezeki itu. Ya, rezeki itu umum. Ya, rezeki itu maknanya umum, ikhwas kalian. Termasuk kesehatan itu rezeki. Kesehatan itu rezeki. Ya, segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita, itulah rezeki. Itu keterangan dari Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh menyebutkan dalam syarah kitab Tauhid, fayadkhulu fi dzalika, dan termasuk dalam rezeki itu adalah as-siha, kesehatan itu rezeki. Wal afiyah, keselamatan agama itu rezeki. Ketika seseorang bisa beribadah kepada Allah walaupun dia miskin, ketika dia bisa sholat, bisa berpuasa, bisa bersedekah, tapi dia miskin, pada hakikatnya dia telah mendapatkan rezeki besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab rezeki itu bukan hanya dalil tadi, bukan hanya materi, Tapi rezeki itu berkaitan dengan dunia dan berkaitan dengan agama. Kesehatan, rezeki, al-afiyah, keselamatan agama, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang bisa komitmen di atas sunnah, itu rezeki besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mal, harta, wat ta'am, makanan, wal manzil, tempat tinggal, wad dawa, kendaraan, wa kullu ma yuhtaju, wa kullu ma yahtaju bihil mar, dan semua yang dibutuhkan oleh manusia itu rezeki. Jadi jangan selalu kita, ya, ketika disebut kata rezeki, ya terbayang uang, fulus. Ya, kalau bukan fulus, bukan rezeki. Ya, baik. Maka segala sesuatu itu yang kita butuhkan di dunia, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah hanya kepada Allah Tabaraka wa taala. Ya. Kemudian kata Allah dalam lanjutan ayat, wa'buduhu washkuru lahu. Wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, maka beribadahlah kalian kepada Allah dan bersyukurlah kalian hanya untuk Allah. Ya. Disebutkan di sini setelah Allah menyebutkan mintalah rezeki itu hanya di sisi Allah, setelah itu Allah sebutkan beribadahlah kalian dan bersyukurlah kalian. Kenapa disebutkan ini dua? Setelah Allah menyebutkan mintalah rezeki hanya kepada Allah sebab Allah pemilik rezeki, dan beribadahlah kalian dan bersyukurlah kalian. Kenapa disebutkan ini dua? Kenapa disebutkan ini dua ikhlas kalian? Al-Syeikh Shalih Al-Fauzan menjelaskan dalam syarahnya, hada fihi tawjihun min Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengarahan dari Allah. Arahan dari Allah kepada seluruh hamba-Nya. Ya, bahwasanya farizqu innama yustajlabu bi'ibadatillah Subhanahu wa taala. Bahwa untuk mendapatkan rezeki itu jalannya bagaimana? Dengan dua tadi. Cara untuk meraih rezeki Allah Subhanahu wa taala, kunci-kunci rezeki Allah Subhanahu wa taala itu dengan wa'buduhu washkuru lahu. Beribadahlah hanya kepada Allah dan bersyukurlah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini ibadah dan bersyukur, sebab ibadah dan syukur merupakan sebab datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah apapun yang dihadapi. Masalah apapun yang dihadapi, solusinya, jalan keluarnya apa? Takwa kepada Allah, ibadah. Wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka datangnya. Maka apa kuncinya? Takwa, dan takwa adalah ibadah. Ya, maka siapa yang bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka datangnya. Nah, dan sebaliknya, sebaliknya meninggalkan ibadah kepada Allah dan bermaksiat kepadanya, itu merupakan penghalang rezeki. Itu merupakan terhalang, terhalang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah, pernah berkhutbah di hadapan sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral muhajirin, wahai kalian para muhajirin, panggil mereka oleh Nabi, ya ma'syaral muhajirin, wahai kalian para muhajirin, khamsun idza butulitum bihinna, ada lima perkara jika kalian ditimpa bala ini, ada lima bala, ada lima musibah jika kalian ditimpa lima musibah ini, wa a'udzu billahi min an tudrikuhun, aku berlindung kepada Allah jangan sampai kalian tertimpa empat bencana ini, lima bencana ini. Ya, disebutkan lima bencana oleh Rasulullah, di antaranya dua yang disebutkan ini berkaitan dengan maksiat. Ya, berkaitan dengan maksiat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma mana'a qaumun wala yanqusul mihyal wal mizan illa ukhidu sinin." Tidaklah mereka ya mengurangi takaran dan timbangan. Tidaklah para pedagang, pedagang langsat, ya, pedagang rambutan mengurangi timbangannya. Ya, mengurangi takarannya atau pedagang apa saja. Nah, tidaklah mereka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengurangi takaran dan timbangannya ketika mereka melakukan jual beli illa ukhidu bisinin, kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka musim kemarau yang panjang. Ini penghalang rezeki nih kan. Hujan adalah rezeki, pembawa rezeki. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menahan rezeki itu kapan? Ketika mereka bermaksiat. Apa maksiatnya? Tidak jujur dalam menimbang dalam jual beli. Maka Rasulullah tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka as-sinin. Apa sinin tadi? Musim kemarau yang berkepanjangan. Wa syiddatil mu'na, kemudian ekonomi yang lemah. Harga semakin tinggi. Ekonomi itu sulit. Penyebabnya apa ini? Kenapa harga semakin melonjak? Ekonomi semakin merosot. Kenapa? Pedagang-pedagang itu sana yang harus mengoreksi diri, pedagang-pedagang itu. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wajrul sultani alaihi," dan akan ditimpakan kepada mereka penguasa yang jahat, penguasa yang tidak adil. Dari mana penguasa yang tidak adil? Dari para pedagang itu. Dari mana penguasa yang tidak adil? Dari para pedagang. Iya. Baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim," dan tidaklah suatu kaum, orang-orang yang kaya, menahan zakatnya, tidak mau mengeluarkan zakatnya, kata Rasulullah, illa muni'ul qatar minas sama, kecuali akan ditahan hujan dari langit. Laulal bahaim lam tumtaru, seandainya bukan karena kambing, bukan karena sapi butuh air, butuh hujan, maka Allah tidak akan turunkan hujan kepada manusia. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita bahwa pintu-pintu rezeki itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Baik. Berikutnya wa qauluhu taala. Jadi ini ayat berkaitan dengan istighatsah ya, sebab rezeki itu adalah permintaan, permohonan. Ya, kebutuhan kita, maka beristighatsah, mintalah rezeki itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada yang lainnya. Siapa yang minta rezeki kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan sebagaimana yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qawluhu taala, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَمَنْ أَضَلُّ, dan siapakah yang lebih sesat? Siapa yang lebih sesat kata Allah? Ya. Ini pertanyaan ya, namanya istifham. Man, siapa? Istifham namanya dalam bahasa Arab. Siapa kata Allah yang lebih sesat? Tapi istifhamnya di sini, pertanyaannya di sini, yuradu bihi huna an-nafyu, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Istifhamnya di sini, pertanyaan di sini, itu yang diinginkan adalah penafian. Tidak ada. Cuma ada. Jadi pertanyaannya di sini bermakna apa? Tidak ada. Artinya apa? Tidak ada orang yang lebih sesat. Itu maknanya ayat. Tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Kata Allah, siapa yang lebih sesat? Tidak ada jawabannya, tidak ada. Tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang mana yang dia mintai man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Orang yang dia mintai doa tidak sanggup sedikit pun mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Sudah mati. Sudah mati orangnya, tidak bisa. Apa yang dia bisa beri? Sudah mati. Maka orang-orang yang mendatangi kuburan dan meminta kepada penghuni kuburan, kata Allah, itu orang yang paling sesat itu. Orang yang paling sesat itu, walaupun dia bersurban, walaupun dia berjenggot, walaupun dia bertasbih, walaupun dia berjubah, tapi ketika dia berdoa kepada selain Allah, yang mana yang dia mintai tidak bisa memberi, tidak bisa mengabulkan sampai hari kiamat, kata Allah, tidak ada orang yang lebih sesat daripada dia. Nah, tidak ada orang yang lebih sesat daripada dia. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Sementara yang mereka mintai doa itu lalai mereka dari doanya. Artinya lalai bagaimana? Mereka tidak mendengar. Kalau seandainya mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan. Dalam Al-Quran, إِنْ تَدْعُوهُ لَا يَسْتَعُوا دُعَاءَكُمْ. Kalau kamu berdoa kepada mereka yang sudah mati itu, la yasma'u du'aakum, mereka tidak mendengar apa yang kalian minta. Apa mereka mendengar? Mereka tidak mendengar. Kata Allah, in tad'uuhum, kalau kalian berdoa kepada mereka yang sudah mati itu, la yasma'u du'aakum, maka mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Tidak bisa mendengar. Sebab ada orang mengatakan masih mendengar orang yang sudah mati, masih mendengar itu. Berdalilkan dengan apa? Berdalilkan dengan kisah perang Badar itu ya. Ya. Dalam perang Badar ketika Nabi sudah memasukkan mereka ke sumur orang-orang kafir, kemudian Nabi mengajak berbicara kepada mereka, bukankah kalian telah mendapatkan apa yang Allah janjikan untuk kalian? Nah, kata mereka itu, mayat mendengar Nabi berbicara kepada mereka. Padahal dalam ayat-ayat yang begitu banyak, Allah berfirman dalam ayat yang sangat banyak sekali, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan kamu tidak bisa memperdengarkan orang yang ada dalam kuburan, kata Allah. Kamu tidak bisa memperdengarkan kepada mereka. Termasuk ayat ini, in tad'uuhum, kalau kalian berdoa kepada mereka sudah mati, la yasma'u du'aakum, mereka tidak mendengar doa kalian. Bagaimana mereka mendengar? Orang yang dikubur itu cuma dua. Cuma dua dikubur. Apa? Nikmat dan azab. Kalau dia disiksa oleh munkar dan nakir, untuk apa lagi didengar itu permintaan orang? Kalau dia mendapatkan nikmat, untuk apa dia dengar itu? Apa? Ya, ini kesesatan. Kata Allah, kalau kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak bisa mendengar. Walau sami'u, kalau seandainya mereka mendengar, kata Allah, mastajabu lakum, mereka tidak akan bisa mengabulkan. Tidak bisa. Tidak bisa mereka. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka-mereka yang kamu mintai di kuburan itu akan mengingkari kesyirikan kalian. Justru mereka akan mengingkari kalian pada hari kiamat. Bukannya menolong kalian, membela kalian, tapi justru mereka mengingkari dan mencela mereka, mencela kalian karena kesyirikan yang kalian lakukan kepada mereka. Jelas sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Ahqaf, dalam surah Fatir, banyak sekali ayat-ayat. Nah, termasuk ayat ini yang kita baca, waman adallu mimman yad'u min dunillah. Ini kan kaitannya dengan orang yang sudah mati. Kata Allah, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, yang mana orang itu yang dia mintai tidak bisa mengabulkan sampai hari kiamat, tidak bisa. Nah, wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka dari doa mereka, dari doa yang berdoa kepadanya, mereka lalai. Tidak bisa mendengar dan tidak bisa mengabulkan. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daa. Dan ketika manusia dikumpulkan, maka mereka tadi yang penghuni kuburan tadi mereka mintai, itu justru akan menjadi musuh bagi mereka pada hari kiamat nanti. Justru akan menjadi musuh. Jadi ya, Syekh Yusuf itu akan menjadi musuh bagi para peziarahnya itu. Marah Syekh Yusuf nanti. Selalu menyebutkan wa idza usyira an-nas, dan ketika manusia seluruhnya dikumpulkan, kanu lahum a'da, maka yang disembah tadi, yang dimintai doa tadi, itu akan menjadi musuh bagi mereka. Akan menjadi musuh bagi mereka. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka akan mengingkari peribadatan yang mereka lakukan. Mereka akan mengingkarinya. Kenapa dulu kamu suka bawakan saya sapi? Suka bawakan saya kambing? Ya, dari mana kamu dapat wahyu seperti itu? Diingkari oleh Syekh Yusuf dan Wali Songo dan yang lainnya. Baik. Nah, ikhwani wal akhwati billah, hafidhani wa hafidhakumullah. Terkadang ada orang berhujjah, terkadang ada orang berdalil bahwa ketika kami datang ke sana dikabulkan. Sering saya datang ke kuburannya sang wali itu, selalu dikabulkan apa yang saya minta. Bagaimana ini? Hah? Baik, dengarkan keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, anna ma yahsul li ibadil qubur min qada'il hajat, apa yang terjadi terhadap para penyembah kubur, di antaranya dikabulkan apa yang mereka inginkan, hajatnya dikabulkan, falaisa dzalika dalilan ala shihhati madhhabih, itu bukan dalil yang menunjukkan benarnya mazhab mereka, benarnya akidah mereka. Itu tidak bisa jadi dalil. Ketika dikabulkan, misalnya dikabulkan kalau saya minta, itu tidak bisa jadi dalil bagi Anda. Nah, di anna husul al maqsur, karena diperolehnya apa yang diinginkan, itu yakunu ibtila'an wa imtihanan min Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebenarnya adalah ujian dan imtihan dari Allah. Ujian itu untuk dia, diuji oleh Allah. Apakah ketika dia kabulkan semakin percaya atau semakin bagaimana? Diuji oleh Allah, diberi. Nah, wa yakunu min ajli istidrak, dan itu supaya menjadi istidraj baginya. Jadi istidraj, ketika ada orang selalu ke kuburan dikabulkan bahkan diberi oleh Allah, berarti istidraj dari Allah. Apa itu istidraj? Dipancing oleh Allah supaya semakin sesat, supaya semakin tidak sadar, sehingga apa? Sehingga dosanya semakin besar, dan akhirnya balasan pada hari kiamat pun semakin pedih. Kan begitu ya, itu namanya sidrat itu. Ada orang berbuat maksiat bukan dikasih penyakit, malah dikasih kekayaan. Ada orang paling kafir tapi paling tinggi bangunannya, paling kafir di dunia tapi paling megah istananya. Itu bahaya itu. Itu pancingan dari Allah itu. Supaya apa? Supaya dia semakin tenang dengan agamanya, supaya semakin tenang dengan kesyirikannya, wah kalau selama ini saya di masjid tidak pernah saya diterima doa saya, tapi begitu saya datang ke kuburan fulan, wah semua jodoh, dapat ini, dapat semuanya. Bahkan saya merasa khusyuk daripada di masjid. Saya lebih bisa menangis baca Al-Quran di kuburan. Saya lebih bisa bagus akhlak daripada di masjid. Hati-hati, istidraj. Sebab yang namanya salah. Kalau memang itu disebutkan dalam ayat, dalam hadis, itu salah. Apapun yang terjadi, itu salah. Makanya Syekhul Islam mengatakan, terjadinya apa yang dia minta, ya didapatkan apa yang diminta di kubur, itu bukan dalil tentang benarnya mazhab dia, akidah dia, itu bukan dalil. Sebab Allah memberikan seperti itu sebagai imtihan, ujian, dan istidrat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa annahu yumkin anna syayatin tatasawwaru ahyanan bi suratil maqbur. Ini hati-hati. Kata beliau, mungkin memungkinkan syaitan itu kadang-kadang menjelma seperti orang yang dikubur. Ya. Jadi syaitan itu kadang-kadang bisa menjelma seperti orang yang dikubur. Tiba-tiba muncul dari kuburan baki, bersorban, bercahaya. Ini keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syaitan itu kadang-kadang berubah, berwujud seperti orang yang dikubur. Orang mengatakan ini kuburan, ya, Imam Lapeo misalnya. Tiba-tiba muncul dari kuburan Imam Lapeo, bangkit Imam Lapeo, tertawa, tersenyum. Wah, hati-hati. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yumkinu anna syayatin, memungkinkan syaitan itu tatasawwaru ahyanan bi suratil maqbur. Itu berwujud, kadang-kadang berwujud seperti wujudnya orang yang dikubur. Wa takhruju 'ala an-nas, maka dia pun keluar dari kuburan di hadapan manusia. Keluar dia. Alladzina yad'una al-qabr bi suratil maqbur. Keluar di tengah-tengah manusia yang suka berdoa kepada penghuni kuburan di suratul maqbur dengan wajah orang yang dikubur. Wa tukhatibu, dan mengajak bicara mereka. Mengajak bicara mereka. Antum masih ingat pelajaran Qawaidul Arba? Ra'aitu Lat wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra al-Uzza. Al-Uzza yang disembah oleh orang-orang Arab, pohon, ada pohon namanya Uzza. Itu pohon berbicara itu. Al-Uzza yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disembah oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, pohon namanya Uzza. Itu Uzza berbicara. Bayangkan, orang mengira pohonnya berbicara. Padahal apa? Apa berbicara? Ada jin perempuan, penghuninya yang berbicara, jinnya yang mengajak orang bicara. Bawa ke begini. Orang mengira pohonnya berbicara. Padahal tidak. Apa yang di dalam jin, penghuninya ada di situ jin. Makanya ketika terjadi Fathu Makkah, ya, sahabat disuruh menebang itu pohon, maka datanglah Khalid bin Walid menebang pohon. Sudah ditebang, datang kepada Nabi, sudah saya tebang ya Rasulullah. Enggak, kamu belum selesai pekerjaan, kembali kamu. Ketika dia kembali, ternyata didapati ada seorang wanita yang telanjang dan apa namanya, wah, enggak tahu bagaimana penampilannya. Oh, rambutnya hitam apa begitu, ya, menakutkan. Maka Khalid bin Walid kemudian menebas dia dengan pedangnya. Maka kembali kepada Rasulullah, maka Nabi mengatakan, dilkan Uzza, itulah Uzza, itulah tadi Uzza itu yang kamu bunuh, itulah yang mengajak bicara orang. Maka tidak heran kalau misalnya ada orang dikabulkan di apa, nah, perhatikan keterangan beliau, ya, mengajak bicara mereka. Qad yasriqu min amwalin nas asya' wa ya'ti biha lahum. Dan terkadang syaitan itu, kata Syekh Muhammad Ibnu Taimiyah, itu mencuri hartanya orang. Syaitannya mencuri harta orang, kemudian dia bawa kepada orang yang berdoa di kuburan tadi, dia minta harta ya Allah, tidak saya mas, tiba-tiba ada mas. Dari mana itu mas? Apakah penghuni kuburan yang beli? Mustahil, tidak mungkin. Penghuni kuburan sudah disiksa atau mendapatkan nikmat. Terus dari mana? Kata Syekh Husain bin Taimiyah, terkadang syaitan itu datang mencuri emasnya orang baru dibawakan ke sini. Itu tidak mustahil. Iya. Nah. Wa yazunnuna anna hadha min al-mayt, dan akhirnya mereka-mereka yang berdoa di kuburan mengira bahwa itu dari mayat. Wal mayt ma dara an shay'in min hadhihi al-umur. Sementara mayat tidak mengerti apa yang terjadi. Bagaimana mayat tidak mengerti apa yang ada di atas? Tapi orang mengira, yang peziarah-peziarah itu mengira mayatnya yang memberi, padahal setannya yang mencuri barangnya orang kemudian diberikan di situ sesuai dengan jenis permintaannya. Ini keterangan dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang dinukil oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarahnya I'anatul Mustafid. Baik. Nah, jadi ikhwan wal akhwat fillah, terjadinya sesuatu yang dia minta di kuburan, maka itu bukan jadi. Sama seperti orang misalnya dilarang dalam hadis, dilarang kita datang ke dukun bertanya, kan begitu ya? Siapa yang datang ke dukun bertanya, sekedar bertanya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabaha, tidak diterima salatnya 40 hari. Kalau dia bertanya dan membenarkan, percaya dengan beritanya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mengatakan, tapi kalau saya datang ke dukun benar, barang saya pernah hilang, dia bilang ada di bawah lemarimu, saya lihat ada, betul. Apakah kemudian kita mengatakan kalau begitu boleh? Sebab benar apa yang disampaikan, maka kita katakan naam, apapun yang terjadi selama dalil melarang, maka kita tidak melakukan. Karena dalil jelas, kita ikuti dalil. Kalau terjadi sesuatu, berarti itu imtihan, istidrat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Ini harus kita paham dengan baik. Ya, supaya tidak kena syubhat. Terjadi sesuatu. Ah, kalau betul terjadi kok. Ya, ya terjadi, tidak apa-apa. Ya. Baik. Kemudian berikutnya wa qauluhu ta'ala azzaun. Baik. Afwan, kita lanjut lagi sedikit ya. Kita usahakan selesaikan bab ini malam ini. Masih ada dua dalil, insyaallah kita bahas dalam ringkas ini. Berikutnya kata beliau, wa qawlu ta'ala, dan Allah berfirman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah dia, Allah, bukankah dia Allah yang mengabulkan, yang mengabulkan doanya orang yang terdesak ketika dia berdoa. Bukankah Allah yang mengabulkan doanya orang yang terdesak ketika dia berdoa? Wa yakshifu as-su', dan bukankah Allah yang menghilangkan kejelekannya, yang menghilangkan bahayanya, yang menyelamatkan dia dari bahaya? Baik. Ini ayat, ikhwan dan akhwat sekalian, pertanyaannya, pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, bukankah Allah, dia Allah yang mengabulkan doanya orang yang terdesak, orang yang dalam keadaan gawat, darurat, butuh segera diselamatkan, yang kemudian Allah hilangkan bahayanya, hilangkan kejelekannya. Ya. Ini pertanyaan ini Allah tujukan kepada siapa? Allah tujukan kepada orang musyrik. Allah tujukan kepada orang musyrik. Sebab orang musyrik dulu, kapan mereka syirik dan kapan mereka ikhlas? Orang musyrik dulu, kapan mereka berbuat syirik? Ketika mereka dalam keadaan lapang, mereka berbuat syirik. Ketika mereka dalam keadaan lapang, mereka berbuat syirik. Tapi ketika mereka ditimpa bahaya, ditimpa kesulitan yang sangat berbahaya, di tengah laut misalnya, ombak datang ingin menenggelamkan kapal, maka apakah mereka akan berbuat syirik kepada Allah? Tidak. Mereka mengikhlaskan doanya hanya untuk Allah, lupa dengan patung di Ka'bah, lupa yang dibangun sama Allah. Itu orang musyrik. Itu orang musyrik seperti itu. Ya, yusyrikuna fil rakha wa yukhlisuna fi syiddah. Berbuat syirik ketika dalam keadaan lapang dan mengikhlaskan ibadah doa ketika mereka dalam keadaan genting. Maka Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada mereka, bukankah, ya, bukankah dia Allah yang menyelamatkan orang yang berdoa dalam keadaan genting itu? Ketika ada dalam keadaan genting di laut, siapa yang tidak seru? Allah. Maka siapa yang mengabulkan? Allah menyelamatkan kamu. Ya, ya. Ini harusnya pertanyaan ini membuat mereka apa? Harusnya membuat mereka sadar. Kan begitu? Iya. Kalau tidak ada yang menyelamatkan kita dalam ketika dalam keadaan genting kecuali hanyalah Allah, harusnya kita dalam keadaan lapang pun harus beribadah kepada kepada Allah. Harusnya begitu kan? Iya, seperti itu. Jadi pertanyaan Allah ini sebenarnya pertanyaan sekedar untuk apa? Membuat mereka sadar dan kembali mengembalikan akalnya untuk berpikir. Ketika kamu di lautan itu, kamu berdoa, kira-kira siapa yang menyelamatkan kamu? Allah atau patungmu? Ya Allah lah. Loh, kalau begitu kenapa kamu setelah Allah selamatkan kembali ke patung, bukan kembali kepada Allah? Terdiamlah mereka. Sebab mereka seperti itu. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ketika mereka tertimpa adzur di tengah laut, ombak besar, maka hilang Dalla man tad'una illa, hilang semua yang diibadahi selain Allah, hilang pada saat itu. Tidak ada mereka ingat. Yang mereka ingat hanya Allah. Falamma najahum minal bahr, ketika Allah sudah selamatkan mereka ke darat, tiba-tiba mereka kesakitan lagi. Ya. Nah, itu orang musyrik dulu. Kalau sudah di tengah laut, wah sudah ingat Allah. Tapi orang sekarang, wah, kalau sudah di tengah laut, keren. Apa namanya? Tahu gitu ya? Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan itu dalam Qawiyul Arba, orang musyrik dahulu itu berbuat syirik ketika dalam keadaan lapang, tapi ketika dalam keadaan sempit ikhlas. Tapi musyrik sekarang lapang atau tidak, sama-sama sih. Tapi semakin sempit semakin syirik, semakin susah hidupnya, semakin sering kedukun. Ya kan? Semakin susah semakin kedukun, semakin sulit mendapatkan anak semakin lari kedukun. Bukannya semakin berdoa kepada Allah, semakin mencari dukun yang sakti, mantra-mantra dan seterusnya. Baik. Jadi ini berkaitan dengan istighosah ya. Sebab dalam keadaan mutol, terdesak. Ya, ketika seseorang dalam keadaan terdesak, harusnya kemana dia? Harusnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dialah Allah yang mengabulkan doanya orang terdesak dan menghilangkan kesulitannya. Satu lagi, warawat Tabrani isnadi, dan Al-Imam Tabrani meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Annahu kana fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dil mu'minin. Bahwasanya pada zaman Nabi ada satu orang munafik. Ada satu orang munafik pada zaman Nabi. Munafik, orang itu suka sekali menyakiti kaum muslimin, suka menyakiti mereka. Satu orang saja. Siapa dia? Munafik satu orang ini yang gemar menyakiti kaum muslimin. Bahkan Nabi sendiri merasa tersakiti dengan ulahnya, dengan dia menyakiti dengan ucapannya itu, celaannya, omongannya, tingkah lakunya. Siapa dia? Rasul munafikin, gembongnya, pimpinannya orang munafik waktu itu. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu terkenal orang itu, Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya bagus lagi. Namanya bagus tapi orangnya munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, maka jangan tertipu dengan nama ya. Jangan tertipu dengan nama. Ada orang namanya Ihsan, tapi tidak pernah berbuat baik. Namanya Ihsan, berbuat baik, tapi namanya, tapi kelakuannya tidak Ihsan. Ya. Baik. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia suka menyakiti kaum mukminin. Faqala, maka sahabat tidak tahan dengan ulahnya. Tidak tahan sahabat dengan ulahnya. Faqala ba'duhum, maka sebagian sahabat berkata. Ada yang mengatakan yang berkata ini Abu Bakar, wallahu a'lam. Ada yang menyebutkan dia adalah Abu Bakar As-Siddiq, seperti disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini. Ya. Orang itu berkata, "Qumu bina. Nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq." Ayo kita berdiri. Kita datang kepada Rasulullah, kita beristighatsah kepada Rasulullah dari orang munafik ini. Perhatikan bahasanya sahabat. Ayo berdiri kita datang kepada Nabi, nastaghitsu, kita beristighatsah kepada Rasulullah dari orang munafik yang satu ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan lafaz yang mereka gunakan, kita beristighatsah kepada Nabi, Nabi mengatakan, "Innahu la yustaghatsu bi, innama yustaghatsu lillah." Sesungguhnya tidak boleh beristighosah kepada saya, hanya kalian itu beristighosah kepada Allah. Ya, demikian hadisnya disebutkan dalam riwayat At-Tabarani. Namun hadis ini ada perbincangan di kalangan ulama, ya. Ada yang mengkritik sanadnya, ada yang mendhaifkan, ada yang mensahihkan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi intinya di sini tentang istighatsah tadi. Ketika sahabat disakiti oleh orang munafik, maka mereka berkata, "Ayo kita beristighatsah kepada Nabi." Nabi ketika mendengarkan lafaz yang mereka gunakan, Nabi katakan, "Tidak. Tidak beristighatsah kepada saya, tapi beristighatsah itu hanya kepada Allah." Apakah maknanya? Tidak boleh beristighatsah kepada selain Allah padahal orang itu mampu? Kalau kita melihat tadi, Nabi itu mampu, kan? Mampu dia. Sebab Nabi hidup, Nabi ada di tempat, dan Nabi tidak sulit bagi Nabi langsung memenjarakan misalnya munafik tadi. Kan boleh saja, karena dia berbuat zalim, maka boleh saja Nabi bunuh karena dia ada salah, atau Nabi penjarakan, atau Nabi hukum. Bisa saja, kan, sebab Nabi pemimpin. Ini istighosa yang boleh. Tetapi kenapa Rasulullah SAW tidak setuju dengan sahabat tadi? Kenapa demikian? Padahal istighosa ini boleh, harusnya, kan? Boleh saja. Sebab ketika mereka merasa terganggu dengan munafik, berarti harus kemana kita? Ketika ada preman, kemana kita melaporkan? Ke pemerintah. Karena pemerintah bisa menindak itu preman. Kan begitu. Ini boleh atau tidak? Boleh. Istighosa yang boleh. Sebagaimana sahabat ketika terganggu dengan munafik, terganggu dengan tingkah lakunya, maka mereka datang kepada Nabi minta bantuan. Ya Rasulullah, tangani itu orang munafik itu. Ya pakarlah begitu. Tapi kenapa Nabi mengingkari sahabat? Kenapa Nabi ingkari? Hah? Padahal itu boleh sebenarnya. Disebutkan oleh para ulama, Syekh Shalal Fauzan menyebutkan dua hal, dua sebab. Pertama, ya, kata beliau, ta'adduban ma'allahi subhanahu wa ta'ala wa ta'liman lil muslimin ayyatrukul alfaz allati fiha su'u adabi ma'allahi azza wa jalla. Kata beliau, di sini Nabi beradab kepada Allah. Bentuk adabnya Nabi, adab. Sebenarnya boleh, bukan syirik itu. Makanya Nabi tidak ingkari mereka. Makanya Nabi bilang, kamu syirik, tidak. Nabi ketika mereka mengatakan, ayo kita beristighosah kepada Nabi. Ini kan kalimat kurang bagus, ya. Ayo kita beristighosah kepada Nabi. Ini kan kalimat kurang bagus didengar. Kalimat istighosah itu kan harusnya kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan, istighosah itu bukan kepada saya. Istighosah itu kepada Allah. Ya, maka Nabi di sini bentuk adabnya Nabi kepada Allah. Dan juga Nabi di sini ingin mengajari sahabat untuk meninggalkan lafaz-lafaz, agar sahabat meninggalkan lafaz-lafaz yang mana lafaz itu terdapat adab yang jelek kepada Allah. Ya. Lafaz apa tadi? Lafaznya sahabat, ayo kita beristighosah. Ya, ini kan lafaz kurang bagus, menunjukkan kurang adab bersama Allah, kan begitu. Sebab istighosah itu umumnya untuk Allah, kata istighosah itu. Walaupun prakteknya boleh kalau memang mampu, kan, tapi kalimat yang digunakan, lafaz yang digunakan kan kurang bagus. Ya, maka Nabi hindari itu. Yang kedua, sebab yang kedua Nabi mengatakan demikian, nah, yaitu kata Syekh Shalal Fauzan, wa hadza min bab at-ta'lim wa sadd ad-dara'i, yang kedua untuk menutup celah. Li'alla yutatarraqu min al-istighatsati al-ja'izah ila al-istighatsati al-mamnu'ah. Untuk menutup celah agar tidak meluas, agar tidak berubah dari istighosa yang boleh menjadi yang hak, yang terlarang. Sebab kalau misalnya dibiarkan, ayo kita beristighosa kepada Nabi, akhirnya ada orang datang belakangan tidak paham ya. Oh istighosa kepada, boleh kalau istighosa kepada, ayo kita beristighosa. Datang lagi generasi berikutnya, ayo kita beristighosa kepada Nabi. Datang lagi generasi berikutnya, ayo kita beristighosa kepada Nabi. Akhirnya apa? Ya, bukan lagi dijadikan Nabi sebagai sebab, tapi memang segala urusannya istighosa saja kepada Nabi, walaupun perkara itu tidak boleh. Nah, ini namanya menutup celah ya. Nabi ini menutup celah agar jangan sampai suatu saat terjatuh dalam istighosa yang dilarang. Untuk sekarang ini boleh, istighosa ini boleh. Tapi ketika mereka menggunakan lafaz istighosa, dan boleh saja orang yang datang berikutnya akan salah paham atau apalah begitu, maka Nabi tutup. Istighosa itu hanya untuk Allah. Sudah, jangan kalian kepada saya. Paham ya? Jadi itu yang kedua dalam rangka untuk menutup celah. Nah, dari sini pula ikhwas kalian, ya, dari sini pula kita bisa mengambil faedah bahwa kalau istighosah yang boleh saja Nabi ingkari ketika ada orang beristighosah kepada Nabi, padahal ini boleh, tapi Nabi ingkari kan? Nabi ingkari. Padahal itu boleh sebenarnya, tapi Nabi ingkari. Kenapa? Karena itu bisa mengantar kepada syirik nanti. Nah, kalau yang seperti ini saja Nabi ingkari, bagaimana kalau orang yang beristighosah, istighosahnya memang tidak boleh? Ini istighosah boleh kan? Tapi Nabi ingkari. Kenapa? Karena itu bisa mengarah kepada syirik. Nah, kira-kira bagaimana dengan orang yang beristighosah, beristighosah kepada Nabi, tapi itu istighosahnya haram? Ada orang misalnya, hey Nabi, saya sekarang ini lagi kesulitan, tolong saya. Nabi sudah tidak ada, atau Nabi tidak mampu melakukan. Ya Rasulullah, ya fa'adizni wa ajirni, tolonglah saya, selamatkan saya. Ya mujirun nasair, ya menyelamatkan dari neraka. Minta diselamatkan dari neraka. Nabi bisa? Tidak bisa. Istighosah kepada Nabi untuk diselamatkan dari neraka, ini istighosah boleh atau tidak? Haram dan syirik. Kalau yang pertama tadi, istighosah diselamatkan dari orang munafik, itu boleh. Itu pun Nabi apa? Itu pun Nabi larang. Kalau yang seperti saja Nabi larang, apalagi orang yang beristighosah, istighosahnya syirik. Seperti orang yang mengatakan dalam syair-syair itu, fa'alizni wa ajirni ya ujiru minas sa'ir, tolonglah saya, selamatkanlah saya yang menyelamatkan dari neraka sa'ir. Beristighosah agar diselamatkan dari neraka. Kira-kira bagaimana ini? Apalagi kalau Nabi sudah mati, meninggal. Istighosah lagi kepada Nabi, Nabi sudah mati, Nabi sudah meninggal. Nah, maka ini tentunya lebih batil lagi. Ya, ini tentunya lebih batil. Nah, oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan bahwa faqullu man ghala fi nabiyyin, maka setiap orang yang gulu berlebih-lebihan terhadap nabi, atau rajul salih, atau berlebih-lebihan kepada orang saleh, wa ja'ala fihi naw'an min al-ilahiyyah, dan menjadikan, ya, memberikan kepada orang saleh itu satu sifat dari sifat-sifat Tuhan, seperti dia mengatakan kepada orang saleh, ya sayyidi fulan, wahai tuan fulan, unsurni, tolonglah saya. Agizni, ya aku sekarang dalam keadaan susah, butuh segera diselamatkan, bantulah saya, selamatkan saya. Au urzuqni, atau dia mengatakan berikan rezeki kepadaku. Au anafi, ya fi hasbi, atau dia mengatakan saya mencukupkan diri kepadamu. Wanahu hadhihi al-aqwal, dan selain daripada ucapan-ucapan ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa kullu hadha syirkun wa dhalal, maka semua ini adalah kesyirikan dan kesesatan. Nah, yustatabu sahibuhu, diminta pelakunya bertaubat, disuruh pelakunya bertaubat. Wa illa fa intaba, kalau dia bertaubat itu yang diinginkan. Wa illa, kalau tidak, kutila ibuhu. Kalau tidak, di bunuh. Sebab ini berbahaya. Ya, orang yang sudah mati diminta istighosah, bantu saya, tolong saya, berikan rezeki kepada saya, maka ini disuruh bertobat, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dari kesyirikan yang dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selesai sudah pembahasan kita bab yang berkaitan dengan istighosah dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala. Pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang ke-15 insyaallah taala. Baik. Ada pertanyaan? Ada yang cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.